Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tafsir Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr. Kita telah sampai pada ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamasalil ladina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang sebelum mereka sebelumnya, yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mengingkari perjanjian dan mengalami nasib di mana mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah dalam keadaan hina. Kondisi mereka seperti orang-orang kafir sebelum mereka, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, demikian juga orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Badar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 48, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Ingatlah tatkala setan menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan mengatakan, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini. Itu tipu daya iblis kepada orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar, ya. Dan saya akan melindungi kalian. Falamma tara'atil fi'atan naqasu 'ala 'aqibai wa qala inni bari'um minkum. Tatkala sudah berhadapan, ya, berkecamuk dua kubu, yaitu orang-orang kafir bertemu dengan orang-orang, ya, muslim, nabi dan para sahabat, kabur setannya. Kemudian mengatakan, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Yaitu apa? Para malaikat yang turun, diturunkan oleh Allah SWT untuk membantu nabi dan para sahabat. Sehingga ada sebagian para sahabat itu ketika perang Badar, ya, belum nebas udah jatuh dulu, ya, gelundung kepalanya. Jadi itu adalah tanda bahwasanya mereka dibantu oleh para malaikat. Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah SWT. Setan loh takut sama Allah SWT. Ya, walaupun ucapan ini adalah ucapan yang bohong, yakni ucapan setan ini. Kalau dia benar-benar takut kepada Allah SWT, ya, maka tidak mungkin dia sombong melawan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir seperti orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sebelumnya, demikian juga seperti orang-orang kafir pada perang Badar, ya, yaitu orang-orang yang ditipu oleh setan, diberi janji-janji palsu, padahal, ya, itu hanyalah sekedar janji palsu, janji manis. Dzaqu wabala amrihim, mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Jadi akibat ya mereka mengingkari perjanjian, akibat mereka taat kepada orang-orang kafir, taat kepada setan, ya mereka merasakan akibat perbuatan mereka sendiri, yaitu ya diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikalahkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu baru di dunia. Di akhirat, walahum adabun alim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang kafir, orang yang berbuat syirik, orang yang munafik, maka mereka akan merasakan akibat perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Karena sumber semua petaka di dunia dan di akhirat itu adalah karena dosa. Baik dosa kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan, ini sumber segala petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimma khati'atihim uhriku fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi amsara. Allah mengatakan tentang kaumnya Nabi Nuh, dengan sebab dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan ke neraka, ya, dan tidak ada penolong bagi mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa umat manusia. Allah menimpakan bencana petaka kepada mereka, ya, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi sumber semua petaka, ya, nestapa di dunia dan di akhirat adalah karena dosa. Apa yang membuat Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari jannah surga? Karena dosa. Apa yang menyebabkan ya setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah karena dosa. Apa yang menyebabkan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa yang dia lakukan. Apa yang menyebabkan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa. Apa yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi? Karena dosa. Maka tidak ada yang menghancurkan dan menghinakan, membinasakan seseorang kecuali karena dosa. Maka ini yang harus kita pahami. Penyebab kemunduran, penyebab segala problematika adalah dosa. Ya, maka apa yang menimpa kaum muslimin saat ini, pada politik mereka, ekonomi mereka, sosial mereka, ini adalah karena apa? Dosa. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah ya mereka sendiri. Yani merubah kepada yang baik. Ya. Kalau kita tidak memperbaiki kualitas diri kita, maka Allah enggak akan merubah juga ya kehidupan kita kepada yang lebih baik. Dahulu Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in rahimahullah, pernah mengatakan, inna jawra sultan nikmatun min niqamillah. Sesungguhnya kezaliman pemimpin itu adalah karena ya kemurkaan dari kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niqamullahi la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan senjata, dengan kekerasan, dengan huru-hara, demo, kudeta, tidak. Wa innana tudfa'u bittaubati wal istighfar. Tetapi kemurkaan Allah itu ditangkis dengan apa? Kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Karena kita ngakui bahwa semuanya adalah karena dosa-dosa, termasuk pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena rakyat yang zalim, karena rakyat yang banyak berlumuran dengan dosa. Oleh karenanya kalau kita ingin ya memperbaiki ya atau melakukan perubahan, rubah diri kita, kualitas kita menjadi yang lebih baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Mari kita apa? Memperbaiki agama kita, ibadah kita, akidah kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimanapun ya potret kalian, kualitas kalian, itulah kualitas pemimpin kalian. Jadi pemimpin itu adalah potret dari kualitas rakyat itu sendiri. Intinya ma'asyiral muslimin, bahwa dosa adalah sebab segala nestapa dan segala kehancuran di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karenanya termasuk kecerdasan para ulama ussalaf dahulu, mereka apabila mendapati sesuatu yang aneh, ya, baik pada perilaku istrinya atau kendaraannya, ya, maka mereka mengintrospeksi diri mereka. Mereka mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Sirin, ini, ya, saya mengetahui ada perubahan pada istri saya, keluarga saya, atau kendaraan saya, bahkan tikus yang ada di rumah saya, ya, saya introspeksi diri, saya mawas diri, jangan-jangan itu adalah karena dosa saya. Sampai karena tikus yang ada di rumah saja, mereka enggak nyalain dirinya, oh ini karena dosa. Ya, tiap anaknya bandel, istrinya mungkin marah-marah, ya wah ini karena dosa saya. Begitu para ulama dahulu. Ya, sekarang enggak, seringkali kita ini ketika ada suatu masalah yang kita salahkan adalah orang lain. Jarang kemudian kita introspeksi diri, menyalahkan diri kita yang banyak dosa. Ya, yang paling aneh lagi yang sering kita salahkan adalah makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Yang kita salahkan gunung, yang kita salahkan laut. Wah, ini gara-gara laut nih. Ini gara-gara gunung udah tua. Ini gara-gara cuaca. Ya, ini gara-gara api, ini gara-gara air. Mereka tidak berdosa. Mereka hanya makhluk. Ya, mereka adalah pasukan dari pasukan Allah SWT yang Allah kirim kepada hambanya untuk sebagai peringatan. Jadi jangan salah-salahkan siapa-siapa. Ya, tapi mari kita introspeksi masing-masing kita. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kama sari syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Perumpamaan mereka seperti setan. Ya, setan itu artinya makhluk yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia maupun jin, kalau dia bangkang sama Allah Subhanahu wa taala itu namanya setan. Jadi setan itu bukan hanya dari jin saja. Manusia pun kalau dia bangkang sama Allah SWT itu namanya setan. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah mengatakan, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dha zuhrufal qawli hurura. Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Berarti setan dari jenis manusia sama jin. Jadi manusia juga ada yang jenisnya apa? Setan juga, kalau dia bangkang sama Allah Subhanahu wa taala, tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Sifatnya sifat setan. Ya, sebagaimana dahulu iblis tatkala Allah perintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, ngeyel dia. Bantah. Ya, saya lebih baik daripada dia, ya Allah, kenapa saya diperintahkan untuk sujud kepadanya? Itu kan ngeyel sama perintah Allah SWT. Makanya sebagian ulama ussalaf mengatakan kullu man arada syar'a bi aqlihi ya faqad syabaha iblis. Setiap orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, maka berarti dia menyerupai iblis. Bagaimana iblis nantang Allah Subhanahu wa taala, ngeyel perintah Allah, bantah perintah Allah dengan akalnya. Ya. Nah, maka jangan sampai kita kayak iblis ya, yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala hanya dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Ilmu kita ya terbatas. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah SWT, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Nah, jadi perumpamaannya seperti setan yang mengatakan kepada manusia kufur, kafirlah. Ya. Kafir yakni menentang, mengingkari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya setiap orang yang menentang, mengingkari wahyu dari Allah SWT dan Rasulnya, maka berarti dia kafir. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menentang ya, menentang wahyu yang sampai kepada mereka ya, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menentangnya, mereka menolaknya, mereka enggak menerimanya. Makanya orang Yahudi dan Nasrani disebut kafir. Karena kafir itu artinya menutupi. Jadi mereka menutupi nikmat Allah SWT berupa keimanan, mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Falamma kafara, tatkala orang yang disuruh kafir tadi sudah kafir, qala inni bari'um minka, setan yang mengatakan saya berlepas diri dari kamu. Nah ini setan ini jerumuskan orang, nyuruh orang kafir, setelah kafir dia berlepas diri. Ya. Dia goda, dia hiasi, dia jerumuskan manusia kepada kekufuran. Setelah orang tersebut terjerumus dalam perangkapnya, dia enggak mau tanggung jawab. Dia apa? Kabur. Dia berlepas diri. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat 22 wa tegaskan itu. Wa qala asy-syaitanu lamma udhiyal amr Inna Allah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa'ahlaftukum. Ya, kata setan besok pada hari kiamat, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janjinya Allah itu janji yang benar. Saya juga memberikan janji tapi saya mengingkari janji. Ya, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya enggak punya kekuatan ya, kecuali cuma ngajak kalian. Tapi kaliannya yang mau. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian. Itu setan. Jadi udah menjerumuskan kita kepada kekufuran, kepada kesesatan, setelah kita masuk dalam perangkapnya dia enggak mau tanggung jawab, itu salah kalian sendiri, ngapain kalian mau? Saya cuma menggoda. Ya, terus kalian yang mau, bukan salah saya dong. Ya, ini jahatnya apa? Setan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus hati-hati dari ya, dari setan. Karena setan ini adalah musuh bebuyutan anak Adam. Dia telah berjanji, bersumpah ya untuk menyesatkan anak Adam. Qala fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain. Ya, kata setan, kata iblis bersumpah kepada Allah SWT, demi keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpahnya setan akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang enggak bisa disesatkan oleh siapa? Oleh setan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk waspada, karena setan ini musuh bebuyutan. Dia punya tipu daya, jerat, ya, dengan menggoda kita, menghiasi, membujuk rayu dengan kata-kata manis, ya, dengan angan-angan, janji-janji palsu, ya, dengan melampaui batas, dengan meremehkan. Banyak Imam Ibnul Jauzi dan Imam Ibnul Qayyim punya buku judulnya Talbis Iblis, perangkap-perangkap setan. Itu bagus untuk dibaca supaya kita tahu bagaimana perangkap-perangkap setan untuk menjerumuskan dan menyesatkan anak Adam. Ya, inna syaitana lakum adu fattahiruhu aduwa. Setan itu adalah musuh, jadikan dia musuh, jangan malah dijadiin teman, teman akrab malahan yang kita taati. Ya, malah senang sama apa? Setan. Ya, kita nurut sama kemauan-kemauan setan. Naudzubillah min dzalik. Dan sebagai faedah, saya ingatkan juga, karena setan itu adalah makhluk yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita dilarang untuk menyerupai apa? Setan. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu enggak boleh, karena itu menyerupai setan. Pakai sandal cuma satu itu enggak boleh, karena itu cara bersandalnya setan, cuma satu tok. Ya, makanan tok atau kiri tok itu enggak boleh. Ya. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan setiap perbuatan yang disandarkan kepada setan, maka itu hukumnya adalah haram, enggak boleh kita tiru. Ya, yang paling aneh lagi, di Indonesia ini malah senang kalau yang ada kata-kata setannya. Rawon setan. Ya. Apa? Mie setan, sambel setan, GKP melawan tahu iblis, macam-macam. Dulu ada di situ malah apa ya, mie akhirat, mie jahannam, mie surga. Tapi saya ini sudah ganti, alhamdulillah, majlis mie, sudah hijrah dia. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqwa وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوَّهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, ini sering ya, wahai orang-orang yang beriman, ini sebuah ayat sering saya sampaikan. Kalau ada sebuah ayat dimulai oleh Allah SWT dengan wahai orang-orang yang beriman, maka pertama ayat itu menunjukkan ayat yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'ak." Kalau kamu mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Isinya itu kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Hanya perhatiin, ayat itu ayat yang penting. Dan sudah dibukukan oleh sebagian ulama, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, pengajar di Masjid Nabawi, yang telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dia menulis sebuah buku, Nida'atul Rahman di Ahli Iman, panggilan-panggilan Ar-Rahman kepada hambanya yang beriman. Itu ayat-ayat yang dimulai dengan wahai orang yang beriman, dikumpulin sama beliau, ditafsirkan sama beliau, sekitar 90-an ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, berarti itu konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian benar-benar beriman, kalau kalian jujur dalam keimanan, kalian pasti akan mengamalkan perintahku dalam ayat ini. Kalau kalian benar-benar beriman, kalian akan meninggalkan laranganku dalam ayat ini. Kalau kalian enggak melaksanakan isi kandungan ayat ini, berarti perlu dikoreksi keimanannya. Jangan-jangan ada yang enggak beres dalam keimanan kalian. Makanya Allah manggil wahai orang-orang yang beriman, dan ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Ya, walaupun kalau dari sisi lafaz bahasa Arab ini yang diajak bicara adalah laki-laki. Tapi dalam kaidah, kalau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengajak dengan lafaz laki-laki, perempuan ngikut katut. Ya, karena perempuan itu kan ngatut sama laki-laki. Ngikut an-nisa usyaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah saudaranya laki-laki. Baik, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa artinya adalah menjadikan ya pembatas, dinding pembatas antara kita dan neraka, antara kita dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita ini enggak masuk neraka? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Nah, takwa itu artinya wiqayah, melindungi diri kita. Melindungi diri kita. Membentengi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan taat kepada Allah, itu yang menyelamatkan kita dari neraka. Ya, yang menyelamatkan. Jadi itu hakikat takwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Talq ibnu Habib. Ya, Talq ibnu Habib, beliau pernah mengatakan, idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Kalau terjadi sebuah fitnah, tangkislah fitnah tersebut dengan takwa kepada Allah. Lalu beliau ditanya, apa itu takwa? Jelaskan kepada kami. Maka beliau mengatakan, antakmala bita'atillah ala nurin minallah. Kamu melakukan ketaatan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antatruka maksiat Allah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena takut kepada ya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, ya di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itulah takwa. Qallid dzunuba shahiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara. La tahkiranna shahiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, tinggalkan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Jadilah kamu seperti seseorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri dan beling. Niscaya kamu akan hati-hati. Kita kalau misalkan jalan terus banyak durinya, pakunya, belingnya, kita pasti hati-hati. Jangan sampai kena, kan gitu. Demikian juga kita, kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai terjerumus di dalam dosa. Lah tahkiranna shahiratan, jangan meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal khasa, sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil yang kecil. Jadi ini penting kita faham tentang takwa. Dan yang paling penting daripada itu adalah mempraktekkannya. Karena sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, banyak orang yang berwasiat dengan takwa, tapi jarang sekali yang melaksanakannya. Banyak para khatib setiap mau khutbah mengatakan, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah untuk takwa. Tapi prakteknya yang susah. Banyak masjid namanya masjid takwa. Ya, banyak ma'had majelis taklim namanya at-taqwa. Ya, bahkan baju-baju takwa. Bahkan lagi ada tahu-tahu takwa. Mulai kediri lah, ono. Ya, tahu jenenge tahu takwa. Tapi yang mempraktekannya ini yang masih jarang. Yang paling penting bukan hanya sekedar teori, yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana mempraktekannya. Banyak orang pintar ngomong, ya kata-kata, tapi praktiknya, ya banyak para elit, ya jangan korupsi, tapi ternyata prakteknya korupsi. Ya, Ini yang terjadi. Kita butuh ya apa namanya teladan yang baik, bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Kalau cuma omongan banyak yang bisa, ya. Tapi praktek nyata dalam kehidupan ini yang sangat dibutuhkan, ini yang sangat langka. Kemudian kata Allah, wal tandur nafsumma qaddamat lighad, dan hendaknya jiwa, ya, melihat, memperhatikan apa yang dia telah siapkan untuk hari esok. Maksudnya hendaknya masing-masing kita ya memeriksa apa sih yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Hari esok maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Disebut hari esok seakan-akan besok ya, karena memang kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Ya, kiamat itu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah terbelah bulan. Makanya Allah mengatakan hendaknya masing-masing kita mempersiapkan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Amal ibadah apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Jangan sampai kita ya larut ya tergila-gila mengejar dunia, lupa bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi, ini menunjukkan tentang keistimewaan dan perintah untuk apa? Bertakwa, penting sekali. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan kepada kalian juga agar bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jadi ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita memikirkan bekal kita untuk akhirat. Ya, jangan cuma mikirin dunia aja. Seringkali kita ini yang dipikirkan cuma dunia, tapi jarang diantara kita yang memikirkan untuk akhirat. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.